وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. Itulah surat At-Takwir secara keseluruhannya. Maka kita akan memulai untuk membahas tafsirnya. Masing-masing yang hadir menyimak, demikian pula yang tidak hadir di tempat tapi mengikuti dari tempatnya, di rumahnya, maka demikian pula menyimak dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengambil manfaat dari kalamullah. Nah, insyaallah yang tidak bisa hadir pun selama niatnya ingin untuk bisa berusaha turut serta dalam talabul ilm, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menghitungnya apa yang telah dia niatkan. Maka dalam suasana yang hujan, dikuyurkan hujan pada pagi hari ini, tidak menjadi penghalang buat kita untuk melakukan kajian rutin yang kita lakukan. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Naam, surat At-Takwir sebagaimana telah kita saksikan 29 ayat. Surat ini tergolong Makkiyah ataukah Madaniyah? Maka surat ini tergolong Makkiyah, termasuk dari surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini diturunkan di Makkah. Secara urutan, surat ini diturunkan setelah surat Al-Masad. Naam, surat Al-Masad. Apa surat Al-Masad? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Naam, alaysa kadhalik? Naam. Maka secara urutan sebab turunnya ayat, maka surat At-Takwir diturunkan setelah surat Al-Masad. Disebutkan hadis riwayatnya dari Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah satu hadis dari Al-Imam Tirmidzi, namun kedudukannya hadisnya hasan gharib. Naam. Dari jalan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Umar menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ilayya yawmal qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain. Kata Nabi, dengan riwayat ini, barang siapa yang ingin atau berharap untuk bisa memandang aku nanti di yaumil qiyamah seakan-akan dia memandang secara langsung. Naam. Falyaqra, maka hendaklah dia baca surat Idasyamsu Kuwirat, surat yang sedang kita bahas. Maka hendaklah dia baca Idasyamsu Fatarat, surat Al-Infitar yang baru saja berlalu. Wa Idasyamsu Syaqqat, dan juga surat Al-Insyiqaq. Naam, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Qala hadza haditsun hasan gharib. Naam. Ini menyebutkan padanya salah satu surat yang disebutkan dalam hadis tadi, nam surat At-Takwir. Nam. Falhasil, surat ini menggambarkan keadaan yaumul qiyamah. Nam. Yang kita perintahkan untuk meyakini dan mengimani akan terjadinya yaumul qiyamah, untuk tahu secara persisnya, untuk kita bisa menggambarkan dengan sebaik-baiknya, dengan gambaran yang benar tentang yaumul qiyamah, maka setidaknya kita perhatikan tiga surat tadi. Naam, agar kita faham bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah. Tidak sekedar terucap atau tahu bahwa yaumul qiyamah adalah hari akhir nanti, tapi bagaimana kondisi yang sebenarnya, kondisi alam yang Allah Jalla wa'ala telah ciptakan, maka kita akan bisa tahu melalui ayat-ayat yang telah Allah Jalla wa'ala sebutkan, walaupun itu belum terjadi. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan basmalah, nah, dengan menyebut namanya yang mulia, yang maha rahman, yang maha rahim, dan telah kita bahas penafsiran basmalah sehingga tidaklah perlu pengulangan kembali. Di ayat yang pertama Allah Jalla wa'ala menyatakan idza syamsu kuwirat, tatkala matahari itu kuwirat, digulung. Kuwirat adalah fi'il madhi. Naam. Asal katanya kuwira tanpa ada ta' sukunnya, sebagaimana juga telah disebutkan pada kajian-kajian yang lalu. Naam. Dan itu bentuk kata pasif, atau dalam bahasa Arabnya majhul. Kuwira, digulung. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga, bahwa kata pasif itu biasa dengan di. Nam. Berbeda dengan aktif, atau dalam bahasa Arabnya ma'lum, maka biasanya dengan me, menggulung. Adapun pasif, di. Nam. Sehingga bentuk aktifnya adalah kawwara. Kawwara yukawwiru. Karena madinya majhul, pasif, asalnya kawwara jadilah kuwira. Nah. Sedangkan tak sukunnya menyesuaikan dengan isim, dengan kata yang dimaksud sebelumnya, apa itu? Asyams. Asyams, matahari, termasuk jenis kata-kata muannats. dalam bahasa Arab, sehingga kata kerjanya kuwira tadi menyesuaikan, bukan kuwira tetapi kuwirat. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari itu digulung. Disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takwiruha, penggulungannya tadi, idkhaluha fil arsh, idkhaluha fil arsh, dimasukkannya ke dalam arsh, dimasukkannya matahari tadi ke dalam arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata beliau. Ditambah lagi apa yang disebutkan oleh al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, dhihabu daw'uha, hilangnya cahayanya. Matahari tadi digulung, maka dhihabu daw'uha, hilangnya cahayanya. Nah, maka makna takwir bisa kita katakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menggulungkan sesuatu sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, mengumpulkan sesuatu sebagiannya kepada sebagian yang lain dan melipatnya. 6. Perlu kita cerna. 6. Digulung maknanya adalah dikumpulkan sebagian yang satu kepada sebagian yang lain dan dilipatnya. Seperti kata beliau, sorban yang digulung di kepala. 6. Dikumpulkan sebagian dengan sebagian yang lain, ditumpuk dan dilipat. 6. Kalau yang dilipat itu sorban betulan yang terbuat dari kain, maka itu sesuatu yang wajar. 6. Kain. 6. Tapi yang dilipat ini bukan kain, tetapi apa? Asyams. Seberapa besarnya asyams perlu kalian teliti dalam ilmu alam, sebesar mana besarnya matahari. Tujuannya untuk kita bisa mengukur besarnya salah satu ciptaan Allah Jalla wa'ala yang namanya asyams, seberapa kali lipatnya al-ardu, bumi yang kita pijaki. 6. Yang panasnya jauhnya dengan al-ard, dengan bumi kita sedang berada, jauh sekali. Coba kalian lihat, kalian cari seberapa jauhnya matahari dengan bumi. Yang sudah jauhnya seperti ini, sebagian kita pun masih mengeluh, suasana udaranya, cuacanya kok panas hari ini. 6. Apalagi ketika didekatkan, apalagi ketika asy-syams tadi digulung oleh Allah Jalla wa'ala, makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat luas, yang nanti di yaumil qiyamah Allah Jalla wa'ala akan menggulungnya, kemudian Allah Jalla wa'ala akan melipatnya. 6. Sebagian yang satu kepada sebagian yang lain, sehingga hilang cahayanya. 6. Sehingga perkataan beliau kembali kepada perkataan salaf. Tadi sudah kita nukilkan perkataan siapa itu? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan dhihabu daw'uha, hilang cahayanya. Disebabkan karena digulung, karena dilipatnya tadi, sampai hilang cahayanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala akan melemparnya ke neraka. Allah Jalla wa'ala akan melemparnya ke dalam an-nar. Kenapa Allah lemparkan ke sana? Allah Jalla wa'ala marah, murka, disebabkan orang-orang yang menyembah selainnya. Allah Jalla wa'ala murka terhadap mereka yang beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, disebutkan dalam salah satu ayatnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-98, Allah Jalla wa'ala menyatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah hasabu jahannam, adalah umpannya jahannam. Umpan artinya bahan bakarnya jahannam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, sebagai bahan bakarnya jahannam. Sehingga jahannam semakin keras panasnya, semakin membara, disebabkan bahan bakarnya semakin banyak. 6. Antum laha waridun. Allah Jalla wa'ala sebutkan di surat dan ayat yang sama, antum laha waridun, kalian pasti akan masuk ke dalamnya, disebabkan karena perbuatan kalian menyimpangkan ibadah, menyimpangkan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Antum laha waridun, maka kalian pasti akan dimasukkan ke dalamnya. Tentunya diperkecualikan yang disembah selain Allah, berupa para wali. Nah, berupa para wali yang disembah-sembah, yang mengaku-ngaku pengikutnya tadi, maka diperkecualikan untuk dimasukkan ke dalamnya. Nah, karena dia tidak ikut-ikut dalam masalah ini, dia berlepas diri dari mereka-mereka yang menjadikan sesembahan selain Allah, menjadikan para wali tadi sebagai perantara di dalam doanya antara dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, bertawassul dengan para wali, dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka para wali tadi berlepas diri dan mereka diperkecualikan untuk dimasukkan ke dalam an-nar. 6. Pengecualian tadi disebutkan di dalam surat yang sama dan ayat yang sama pula. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sungguhnya kata Allah, orang-orang yang telah ada untuk mereka, nah, ketetapan yang baik dari kami, kata Allah, ulaika anha mub'adun, maka mereka itu dijauhkan dari an-nar. Mereka diperkecualikan untuk dimasukkan ke dalamnya. La yasma'una hasisaha, mereka bahkan tidak mendengar sedikit pun hasisaha, suara api neraka pun tidak dengar. Menunjukkan mereka diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. La yasma'una hasisaha wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal menikmati apa yang disukai oleh jiwa-jiwa mereka. 6. Sesembahan berupa para wali, berupa para nabi, kuburan-kuburan yang ditinggikan, disembah, ditawafi oleh para penyembah-penyembah kuburan tadi dengan dalih sebagai bentuk memuliakan, sebagai bentuk pemuliaan kepada wali-wali soleh dan sebagainya tadi, maka mereka para wali atau para al-anbiya atau orang-orang soleh tadi telah meninggalkan dunia, tidak tahu apa yang terjadi setelahnya kalau kemudian dibikin kuburan, ditinggikan, kemudian dijadikan sesembahan, dijadikan id, hari-hari peringatan untuk dikunjungi setiap waktu, setiap hari-hari tertentu. Mereka tidak tahu sama sekali, mereka berlepas diri. Nah, kalau sampai kemudian orang-orang itu semua tadi menjadikan sesembahan, menyekutukan, dijadikan sarana menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini mereka diperkecualikan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkannya. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyatakan di awal syarahnya tentang surat ini, "Idza hasalat hadhihi al-umur al-ha'ilah." Kalau sudah terjadi hadhihi al-umur, beberapa perkara-perkara tadi, yakni apa-apa yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah, al-ha'ilah, perkara atau urusan yang sangat mengerikan, jika ini semua nantinya akan terjadi dan pasti terjadi, perkara yang dahsyat, perkara yang mengerikan tersebut, yakni yaumil qiyamah, tamayyazal khalq, maka al-khalq tamayyaz, terpisahkan, terjadilah perpisahan, terpisahnya makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. 6. Wa 'alima kullu ahadin ma qaddamahu li ikhwatihi, maka dengan itu masing-masing mengetahui apa yang telah dia kedepankan untuk akhiratnya, apa yang telah dia persembahkan, yang telah dia lakukan untuk akhiratnya, dan juga apa yang telah dia peruntukkan untuk akhiratnya. Wa ma ahdarat fiha min khairin aw syarrin, baik apa yang telah dipersembahkan selama hidupnya itu perkara al-khair, perkara kebaikan, atau justru perkara sebaliknya, yakni perkara kejahatan, dosa, kejelekan. 6. Wadhalika idza kana yaumul qiyamah takawwara asy-syams, karena di yaumul qiyamah matahari akan digulung. Nah, beliau sebutkan makna takawwar, yakni tajamma'a wa talaffa, yakni dikumpulkan. Nah, sebagaimana tadi, sebagian kepada sebagian yang lain, wa talaffa, dan dilipat, wa yakhsiful qamar, dan bumi dilenyapkan, dan bumi pun, dan bulan pun dilenyapkan, bulan pun juga turut serta dilenyapkan. Wa yaltaqiyani wa yulqiyani finnar, sehingga keduanya dilemparkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam an-nar. Matahari dan juga al-qamar dilemparkan ke dalam an-nar. 6. Berikutnya ayat yang kedua. Wa idhan nujumun kadarat, wa idhan nujumun kadarat, dan tatkala an-nujum, apa makna an-nujum? Bintang, bentuk jamakkah atau kata tunggal? Jamak, apa bentuk mufradnya? An-najm. Naam. Wa idan nujumun kadara atau kadarat. In kadarat dalam bentuk muannats karena an-nujum jamak. Wa idan nujumun kadarat. In kadara maknanya adalah tasaqat, saling berjatuhan. In kadarat tahafatat wa tanatharat, bintang-bintang tadi berjatuhan, berserakan. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas pada surat Al-Infitar, wa idal kawakibun tatharat. Wa idal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang itu intatharat, berserakan. Maka semakna pada surat Al-Infitar ayat yang kedua, surat At-Takwir ayat yang kedua semakna dengan surat Al-Infitar ayat yang kedua. Maka bintang-bintang di yaumil qiyamah nantinya akan berjatuhan dan bergeser dari tempatnya. Nah, kata Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, wa idan nujumun kadarat ya'ni taghayyarat wa tasaqatat. Taghayyarat yakni saling berubah. 6. Dan kemudian tasaqat, saling berguguran. Min aflakiha, dari orbitnya. Sudah lepas dari tempatnya masing-masing. Berserakan tah kemana? Carut marut, berjatuhan. Yang kita bisa bayangkan bagaimana itu jatuh ke muka bumi. Nah, di yaumil qiyamah. Penjelasannya juga semakna dengan penjelasan pada ayat yang sebelumnya tentang ayat ini. Wa idal kawakibun tatharat wa idan nujumun kadarat. Berikutnya ayat yang ketiga, wa idal jibalu suyirat. Dan tatkala al-jibal, apa makna al-jibal? Gunung. Jama' ataukah mufrad? Jama', bentuk mufradnya adalah al-jabal. Suyirat, bentuk madhi, fi'il madhi yang pasif, majhul. Suyira, asal katanya sayyara, yusayyiru. Nam. Suyira maknanya adalah dihancurkan. Gunung dihancurkan di saat itu. Suyirat tah dalam rangka menyesuaikan dengan kata al-jibal dalam bentuk jamak. Maka kata Allah Jalla wa'ala, gunung-gunung yang besar, yang kokoh, gunung yang tinggi. Naam. Alaysa kadzalik, bukankah tinggi? Naam. Demikian pula menjulang, maka di yaumil qiyamah Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Wasuyiratil jibalu fakanat, apa lengkapnya? Wasuyiratil jibalu fakanat apa? Saraba. Surat An-Naba, amma yatasa'alun, ayat yang ke-20. Wasuyiratil jibal, kita dapati kata yang sama, suyirat wasuyiratil jibal, dan gunung diperjalankan oleh Allah Jalla wa'ala, dihancurkan oleh Allah. Fakanat saraba. Sarab maknanya fatamorgana, dengan sin yang kecil. Sedangkan sin kalau dengan sin yang besar, syarab, minuman. tanpa titik tiga, sarab maknanya fata morgana. Maka gunung-gunung di saat itu kata Allah dihancurkan, diperjalankan seperti layaknya fata morgana. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, sarat kathiban mahila, gunung-gunung di saat itu seperti layaknya kathiban mahila, tumpukan pasir yang berterbangan. Tumpukan pasir. Thumma sarat kal ihnil manfush. Apa ihnil manfush? Pada surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibal, dan jibal di saat itu kata Allah kal ihnil manfush, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kita tahu sendiri bagaimana bulu begitu ringannya, sangat ringannya, sehingga ditiup dia terbang. Itu gunung yang seperti itu. Ya, bukan bulunya rotan, tetapi gunung, bebatuan yang kokoh, yang kuat, yang menjadi pasaknya bumi saat ini. Nanti di yaumil qiyamah Allah jadikan seperti al-ihnul manfush, bulu-bulu yang berterbangan. Thumma taghayyarat, kemudian berubah. Wasarat haba'an munbatha, kemudian jadilah debu yang berterbangan. Namun batha, yang dihancurkan dari tempatnya, dari tempat berdirinya. Wasuyirat an amakiniha, dihancurkan dia dari tempatnya. Itulah kondisi salah satu makhluk Allah yang kuat, yang kita saksikan dengan mata kepala, gunung. Berikutnya ayat yang keempat, wa idal isyaru uttilat, dan tatkala al isyar bentuk jamak ataukah mufrad? Bentuk mufrad. Bentuk jamaknya adalah al-usyara, bentuk jamak tafsir. Itu bentuk jamak dari al-isyar. Apa maknanya? Unta betina yang buntingnya sempurna 10 bulan. Al-isyar adalah unta betina yang bunting, yang telah sempurna buntingnya selama 10 bulan. Allah Jalla wa'ala mengapa sebutkan al-isyar, unta betina bunting lagi? Karena itu harta paling berharga di kalangan bangsa Arab di masa itu. Allah Jalla wa'ala turunkan ayat tadi berdasarkan dengan kondisi masyarakat yang ada di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikala itu, yang harta berharganya di saat itu adalah salah satunya al-isyar, unta-unta bunting yang kalau dijual sekian besar harganya, yang mungkin bisa kita ibaratkan di masa kita seperti apa. Adapun di masa itu adalah al-isyar, sehingga Allah menyampaikan siyaknya, redaksinya ayat ini berdasarkan konteks di saat turunnya, agar hambanya tadi bisa berpikir bagaimana nanti di yaumul qiyamah. Kalau ternyata yaumul qiyamah seperti itu, termasuk harta yang mereka miliki pun tidak ada artinya, maka perlu adanya persiapan. Itulah harapan dari Allah Jalla wa'ala. Allah sebutkan itu semua agar mereka ingat dan kembali dan menerima al-haq. Wa idal isyaru uttilat, dan tatkala unta-unta yang bunting tadi uttilat, ditinggalkan. Dari kata attala yu'attilu, maka uttila bentuk apa? Ma'lum ataukah majhul? Ma'lum ataukah majhul? Majhul, kata fi'il madhi, majhul yang pasif, uttila. Salah satunya ciri adalah huruf pertamanya dhammah. Uttila, kuwira, suyira, nam. Nanti huruf kedua sebelum terakhir biasanya kasroh. Seperti ini, to'nya ini. Uttila, suyira, ya'nya, nam. Wa idal isyaru uttilat, ketika unta-unta bunting tadi ditinggalkan. Apa maksudnya ditinggalkan? Maknanya tidak diperdulikan lagi, tidak sempat mengurusi lagi. Nah, yang mana engkau dapati pemiliknya sangat menjaga dan perhatian sebelumnya, dirawat, diurusi, dipelihara, dijaga semuanya di waktu di dunia. Tapi ketika di akhirat, maka dia ditelantarkan dan sama sekali tidak ditoleh. Kenapa? Karena dia mengurusi dirinya sendiri saja belum tentu bisa selamat, bagaimana kemudian akan mengurusi harta bendanya. Nah, maka manusia dalam situasi yang besar seperti tadi, seperti di yaumil qiyamah kelak, maka dia akan lupa terhadap segala sesuatu. Hal ini diingatkan kita dengan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Abasa wa Tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yauma idin sya'nun yughnih. Yauma yafirrul mar'u, dan tatkala manusia tadi lari, min akhih, dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari pula dia dari ummih, dari ibunya, wa abih, dan dia lari pula dari ayahnya, padahal saudara, padahal terkait dengan kaitan darah, tapi di hari itu saling nafsi-nafsi mengurusi dirinya masing-masing. Min akhihi wa ummihi wa abih wa sahibatih, dan dia pula lari dari istrinya. Suami lari dari istrinya dan demikian pula sebaliknya. Wabani, dan dia pula lari dari anaknya. Likulli mri'in minhum, setiap orang di hari itu sya'nu yughni, memiliki sya'n, memiliki urusan, yughnihi, yang menyibukkannya. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Naam. Berikutnya, ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat, dan tatkala al wuhush bentuk jamak ataukah tunggal? Al wuhush adalah bentuk jamak dari kata al wahshu. Bentuk tunggalnya al-wahsh. Naam. Apa al-wahsh? Semua binatang. Naam. Semua binatang. apa yang terjadi terkait dengan al-wuhush, wa idzal wuhushu husyirat. Husyirat artinya dikumpulkan. Dari kata hasyara, maka dipakai kata pasif lagi, husyira. Kita tahu kata padang mahsyar. Mahsyar adalah tempat dikumpulkannya. Maka husyira yakni dikumpulkan. Dikumpulkannya binatang-binatang liar di saat itu oleh Allah Jalla wa'ala. Maka al-wuhush, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, maknanya adalah semua binatang. Beliau bawakan dalil kalau al-wuhush itu adalah semua binatang dalam surat Al-An'am ayat ke-38. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, dan tidak ada satu binatang pun yang ada di bumi. Dabbah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ, tidak ada satu binatang pun, fil ardi, yang ada di bumi. وَلَا طَائِر, dan tidak pula seekor burung pun, yatiru bijanahaihi, yang terbang dengan janahaih, dengan kedua sayapnya. Illa umamun amthalukum, melainkan umat juga seperti kalian. Illa umamun amthalukum, melainkan mereka itu juga umat seperti layaknya kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami lewatkan sedikit pun di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Kitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb kalian, kepada Allah lah, yuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Kita dapatkan faedah dari beliau, nah, bahwa al-wuhush adalah seluruh jenis binatang. Beliau ambil pada surat dan ayat tadi, wama min dabbah fil ardi ila akhiril ayah. Naam. Maka beliau Syekh Ibn Utsaimin memberikan penjelasan lebih lanjut, maksudnya binatang tadi dikumpulkan di yaumil qiyamah dan manusia juga turut menyaksikannya, yang akan ditegakkan qisas di antara mereka. Qisas, balas, ya, hukum balas di antara mereka. Sehingga bukan hanya manusia saja yang dikisas, tetapi al-wuhush, binatang pun juga turut dikisos. Binatang yang tidak bertanduk akan mendapatkan kisos dari binatang yang bertanduk. Dulu pernah nyeruduk temannya yang ini, ya, nah, menyakiti sampai terlukai, maka akan dikisos pula nanti di yaumil qiyamah. Bukti itu semua berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la tu'addunnal huquq ila ahliha. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Bahwa huquq, hak-hak itu akan benar tu'addun, akan benar-benar ditunaikan, ila ahliha, kepada pemiliknya. kepada yang memilikinya yaumul qiyamah, nanti di yaumul qiyamah. Hatta yuqada lisyati aljalha minasyati alqarna, sampai-sampai beliau gambarkan akan diberikannya, ditunaikannya hak asyat, kambing yang tidak bertanduk, aljalha lisyatil jalha, kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qarna, dari kambing yang tidak bertanduk. Itulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan melalui surat ini al-wuhush. Nah, bahwa nanti di yaumul qiyamah ditunaikannya al-qisas bukan hanya kepada al-insan tetapi juga kepada al-wuhush, kepada semua binatang. Nah, setelah ditunaikannya tadi, Allah perintahkan mereka menjadi tanah. Nah, Allah Jalla wa'ala lakukan kisos ini semua untuk menunjukkan keadilannya. Tidak dibedakan apakah dia manusia, apakah binatang. Selama pernah mendzalimi, maka akan dibayar nanti di yaumil qiyamah. Kalau belum diselesaikan di dunia. Nah, apakah itu dalam bentuk harta, apakah dalam bentuk jiwa, ataupun dalam bentuk kehormatan. Nah, berikutnya ayat yang ke-6. Sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa idzal isyaru uttilat attalan nasu hina idzin attalan nasu hina idzin, bahwa pada waktu itu manusia menyia-nyiakan harta yang paling berharga, nafais amwalihim, harta berharga mereka, hatta allati kanu yahtammuna laha, yang dahulu mereka tadinya jaga, wa yura'unaha fi jami'il awqat, dan mereka selalu perhatikan setiap saat hartanya tadi. Faja'ahum ma yudhiluhum anha, maka kemudian datanglah saatnya, kejadian ma yudhiluhum anha, yang membuat mereka lupa. Fanabbaha bil isyar, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan al-isyar, unta betina yang bunting tadi, wahia an-nauq, yang mana itu merupakan unta, allati tatba'uha awladaha, yang diiringi oleh anak-anaknya. 6. Wahia anfasi amwalil Arab idzaka indahum, yang mana harta itu merupakan harta berharga bangsa Arab di masa itu. Ala ma huwa fi ma'naha min kulli nafis, termasuk dalam pengertian ini juga semua harta yang berharga. Disebutkannya unta betina bunting tadi sebagai contoh mewakili. Adapun ini bisa dimaksudkan pula seluruh jenis harta yang berharga. Wa idzal wuhushu husyirat, dan tatkala binatang-binatang itu semua dikumpulkan, yakni jumi'at liyaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil qiyamah, liyaktassu, agar kemudian liyaktassullahu min ba'diha li ba'din, agar Allah Jalla wa'ala mengkisos bagian yang lain kepada sebagian yang lain. Wa yaral ibad kamal adlihi, sehingga hamba bisa menyaksikan kesempurnaan keadilannya. Hatta innahu liyaktassu minal qarna'il jamma, sampai-sampai dikisos pula dari kambing yang bertanduk untuk kambing yang tidak bertanduk. Thumma yaqululaha, Thumma yaqulu laha, kemudian Allah Jalla wa Ala katakan kepadanya, kuni turaba, jadilah kalian debu. Jadilah kalian debu. Berikutnya, wa idal biharu sujjirat. Ayat yang ke-6, wa idal biharu sujjirat, dan tatkala al-bihar, apa al-bihar? Lautan. Bentuk jamakkah atau mufrad? Bentuk kata jamak dari kata al-bahar. Naam. Bentuk tunggal saja sudah banyak, tetapi Allah sebut dalam bentuk jamak. Nah, ini kita menalarnya sampai ke sana. Nah, laut saja disebut satu kata tidak jamak. Apa yang kita pahami sudah besar, luas. Nah, di sini Allah sebut dalam bentuk jamak. Ini faedah dari Syekh Ibn Utsaimin, disebutkan dalam bentuk jamak karena besar dan banyaknya. Wa idal biharu sujjirat, dan tatkala lautan itu sujjirat. Dari kata sajjara yusajjir, bentuk kata pasif, sujjirat, dinyalakan. Kita tahu bahwa banyaknya atau besarnya lautan ini kurang lebih sekitar 3/4 dari bumi. Nah, maka nanti di yaumil qiyamah lautan akan dinyalakan. Api akan menyala dengan besar, dan ketika itu bumi akan kering. Nah, dan tidak ada air yang tersisa padanya. Nah, lautannya berupa air yang dinyalakan sehingga jadi api, buminya kering. Kita pun bisa membayangkan bagaimana kondisi di saat itu. Wa idal biharu sujjirat. Kata Syekh Abdurrahman, wa idal biharu sujjirat auqadat atau uqidat, dinyalakan. Fasarat ala azamiha, maka jadilah dalam kondisi yang luas, yang besar lautan seperti itu, naron, dijadikan api, tatawaqad, yang menyala-nyala. Air yang tadinya dingin, segar, sebesar sejauh mata memandang, kemudian dijadikan oleh Allah api yang menyala-nyala di yaumil qiyamah. Wa idal biharu sujjirat. Yang ketujuh, wa idan nufusu zuwijat, dan tatkala nufus, jamak atau katunggal? Jamak. Kalau begitu bentuk tunggalnya apa? An-nafs. Naam. Maksud an-nufus adalah manusia secara keseluruhan. Naam. Zuwijat, bentuk fi'il madhi majhul muannats. Dari kata zawwaja, maka jiwa itu akan dipertemukan. Tahukah kalian kata zawaj yang kemudian diartikan nikah, karena kedua insan tadi dipertemukan. Naam. Atau bisa pula berpasang-pasangan. Wa idan nufusu zuwijat, tatkala jiwa itu dipertemukan. Maksudnya apa? Setiap golongan akan digabungkan kepada golongannya. Setiap golongan akan digabungkan dengan golongannya. Karena kata az-zawj, nam, maknanya adalah golongan. Kita ambil faedah bahwa az-zauj maknanya adalah golongan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama, dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ketujuh, wa kuntum azwajan apa? Thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum dan kalian azwaj, bentuk kata dari zauj, kalian bergolong-golongan thalatha, menjadi tiga golongan. Wa kuntum azwajan thalatha. Ini faedah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Bukti pertama. Bukti yang kedua, kalau zauj maknanya adalah golongan, yakni surat Shad ayat ke-58. Wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akharu dan adab yang lain, min syaklihi yang serupa dengan itu, azwaj berbagai macam. Artinya berbagai macam, berbagai jenis. Artinya berbagai jenis juga berarti berbagai golongan. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan adab yang lain yang serupa itu banyak, bergolong-golongan, beraneka ragam, bermacam-macam. Bukti yang ketiga, surat As-Saffat. As-Saffat ayat ke-22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Uhsyuru. Kepada malaikat Allah Jalla wa'ala perintahkan, uhsyuru, kumpulkanlah. Alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim. Wa azwajahum, dan bersama teman-teman mereka. Azwaj, bersama golongan-golongan mereka. Nah, setidaknya dari tiga bukti ayat tadi menunjukkan golongan mereka dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan. Orang atau orang yang suka berbuat baik akan digabungkan dengan orang yang suka berbuat baik. Golongan apa bukan? Golongan, satu golongan. Orang yang suka berbuat jelek, berbuat dosa akan digabungkan dengan mereka yang suka berbuat kejelekan. Dan umat ini sebagiannya akan dikumpulkan, digabungkan kepada sebagian yang lain. 6. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan engkau akan melihat setiap umat itu jathiyah, berlutut. 6. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Yakni secara sendirian. Kau lihat setiap umat tadi secara sendirian, secara berkelompok. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada surat Jathiyah ayat ke-28, tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat ila kitabiha, kepada kitabnya, kepada catatan amalannya. Al-yaum, di hari itu, tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian akan dibalasi terhadap apa yang telah kalian lakukan. 6. Sudah 8 ya. 6. Baru 7 ayat 6. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Wa idan nufusu zuwijat ay qarana kullu sahibi amalin ma'a nadhirihi. Maka kullu sahib amalin, setiap pelaku amalan, karena akan disandingkan, dikumpulkan, ma'a nadhirih, dengan yang semisalnya, dengan yang sebanding. Fajama'al abrar ma'al abrar. Fajumi'al abrar ma'al abrar. Maka akan dikumpulkan orang abrar, yang suka berbuat kebaikan, ma'al abrar, dengan yang suka berbuat kebaikan. Wal fujjar ma'al fujjar, yang suka berbuat durhaka, berbuat dosa, ma'al fujjar, bersama juga dengan mereka. Wa zawwajal mu'minun bil huril 'ain. Dan Allah akan pasangkan orang-orang yang beriman bil huril 'ain, dengan bidadari di yaumil qiyamah nanti. Wal kafirun, dengan siapa orang kafir? Bisyayatin, dengan syaitan. Wa hadza ka qawlihi ta'ala, dan ini seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqa, dan akan digiring, siqa, digiring, dibawa, alladzina kafaru, orang-orang kafir tadi, ila jahannam, kepada jahannam, zumara, berombong-rombongan. Sehingga jadilah nama surat ini surat Az-Zumar. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, wasiqal ladzina taqau rabbahum, dan siqa digiring, dibawa pula, alladzina taqau rabbahum, mereka yang takwa kepada Rabbnya, kepada Allah, ilal jannah, menuju jannah, zumara, dalam kondisi pula berombong-rombongan pula. Nah, kita lanjutkan atau cukup? Nah, kalau sudah cukup kita akhiri. Kita sesuai dengan kemampuan yang ada baru sampai di ayat yang ke-7 dari 29 ayat Al-Quran. Semoga dari apa yang kita bahas melekat, teringat pada diri kita untuk membuahkan hasil dalam kehidupan kita, mempersiapkan dalam kehidupan ini untuk kampung kita yang abadi selama-lamanya di akhirat, dengan ketaatan, dengan amalan yang saleh. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita thabat, kokoh dan istiqamah di atas al-haq sampai kita mengakhiri dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.